Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pembahasan terakhir dari Al-Hafiz Al-Faraid Masalah Dzawil Arham. Qala Dzawil Arham adalah kullu qaribin laisa bi fardin wal asabah. Ya, semua kerabat yang bukan ahli waris yang mendapatkan fard dan juga tidak bisa menjadi asabah. Sehingga kemarin kita baca, mereka dahulu arham bisa mendapat waris dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada ashab al-fard illa zawzan. Dahulu arham bisa dapat waris ketika syaratnya tidak ada ashab al-fard. Tidak ada yang mendapatkan fard kecuali suami istri, kecuali suami istri. Yang kedua, tidak ada asabah. Tidak ada asib. Kapan dzul arham bisa mengambil waris? Ini dua syaratnya. Tidak ada ashab al-fard kecuali suami istri. Dan tidak ada yang mengambil waris dengan ta'asib. Dzul arham adalah semua kerabat yang bukan orang yang berhak dapat fard dan tidak bisa menjadi ashabah. Dzul arham minal usul. Dzul arham dari usul adalah kullu dzakarin hala bainahu wa bainal mayyit untha. Semua laki-laki yang menghalangi dia dengan si mayit perempuan. Hubungan dia dengan semayit terhalang perempuan. Ka'abil seperti ayahnya, ibu semayit. Kakek dari ibu, dia tidak bisa mendapat farad, tidak bisa menjadi asabah. Iya, kenapa? Karena dia terhalang oleh ibu. Hubungan dia dengan semayit terhalang oleh wanita, yaitu ibu semayit. Atau abil jiddah, ayah dari nenek. Yang hubungan dengan masjid terhalang perempuan, itu jiddah. Qala yang kedua adalah kullu untha adlat bi dzakarin hala bainahu wa bainal mayyit untha. Dzul arham dari kalangan usul. Yang kedua adalah semua wanita. Semua wanita yang punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki. Semua wanita yang punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki, namun hala bainahu wa bainal mayyit untha, tetapi laki-laki tersebut terhalang hubungan dengan si mayit oleh seorang wanita. Seperti kaummi abil tadi, abul ummi tertahan. Abul ummi itu terhalang oleh maka ummi abil juga dia bukan dzul arham. Walaupun dia hubungan kepada si mayit melalui laki-laki, tetapi dia adalah abil Ya, semua perempuan yang punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki, tetapi laki-laki tersebut terhalang hubungannya kepada si mayit oleh wanita. Qala rahimahullahu ta'ala wa minal furu' kullu man adla bi unsa. Dapat arham dari furu' adalah semua orang yang hubungannya kepada si mayit melalui wanita. Ka ibn bint, seperti cucu dari anak perempuan. Ibn bint, cucu laki-laki, walaupun dia laki-laki, tapi dia adalah laki-laki yang hubungan dengan si mayit melalui wanita. Ibn bint. Atau bintul bint. Hubungan mereka kepada si mayit, kepada kakek, nenek itu melalui wanita. Bint. Maka mereka bukan penerima waris dengan farad dan juga tidak bisa menjadi pengambil sebagai asib. binafs atau bil ghair atau mal ghair. Wa bil hawasi kullu dzakarin adla bi unsa. Semua laki-laki yang punya hubungan kepada si mayit melalui wanita. Illa kecuali pengecualiannya adalah ikhwatun al-ikhwah minal um. Karena al-ikhwah minal um termasuk sahab al-farad. Ya, mereka bisa dapat seperenam atau sepertiga. Semua yang punya hubungan kepada si mayit melalui wanita dikecualikan al-ikhwah minal um. Karena al-ikhwah minal um itu termasuk ahlul farad. Siapa contohnya? Al-khal misalnya. Khal. Iya. Paman si mayit. Tetapi paman dari ibu. Saudaranya ibu si mayit. Berarti hubungannya melalui ibu. Ini perempuan. Atau ibnul akh minal um. Dia saudara laki-lakinya. Anak saudara laki. Tapi anak saudara dari ibu. Berarti hubungannya melalui ibu dengan perempuan. Ibnul ukht. Atau anak laki-laki dari saudarinya. Betul laki-laki tapi dia melalui perempuan. Ukht. Semua laki-laki. Tapi hubungannya dengan mayit melalui wanita. Maka dia adalah dzaul arham. Tidak bisa mendapat fard. Tidak bisa menjadi masabah. Kecuali tadi, kecuali ikhwah dari ibu. Yang kedua dari hawasi juga termasuk dzaul arham adalah jami'ul inas. Semua perempuan. Hiwa al-akhwat. Tentunya kecualiannya adalah akhwat. Karena akhwat termasuk ahlul fard bahkan bisa menjadi masabah. Apakah itu akhwat syakiqah atau akhwat ya minal apa namanya min ab al-akhwat min al-um berarti ya ahlul fard. Semua wanita kecuali akhwat. Kalau akhwat dia adalah ahlul fard dan masabah. Siapa contohnya? Amma. Bibi. Wal khala. Apakah bibi dari ayah? Apakah bibi dari ibu? Semuanya ladaul arham. Tidak bisa mendapatkan waris dengan fard atau masabah. Wabintul akh. Putri dari saudari-saudara kita. Yang jelas semua perempuan. Iya. Jadi hawasi itu adalah dzaul arham kecuali satu aja, akhwat. Akhwat semuanya, akhwat saqiqah, akhwat min al-ab, akhwat min al-um. Itu mereka bukan dzaul arham, mereka mendapat sebagai fard atau asabah. Mereka ini dzaul arham tadi yang kita sebutkan dan kita baca di awal sebetulnya. Dzaul arham ini bisa mendapat waris dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada ashabul fard. Ya, syarat yang kedua tidak ada yang mengambil asib, mengambil asabah, mengambil sisa sebagai asabah. Bagaimana cara mereka dapat waris? Pembagiannya Qala rahimahullahu ta'ala wa yarithuna bi tanzil fa yunazzal kul wahidin manzilata man adla bihi min al-warathah wa ya'khudhu nasibah. Mereka semua ini mendapatkan waris, mengambil waris, didudukan sebagaimana kedudukan perantaranya. Itu kurang lebih gimana? Dia mendapat waris. Iya. Didudukan masing-masing itu seperti kedudukan man adlabihi, orang yang menjadi perantara dia kepada si mayit. Maka dia mengambil warisan, bagian waris sebagaimana bagian didapat perantara dia kepada si mayit. Nah, sebagai contoh misalnya bint. Bint itu kalau seorang dapat setengah. Ketika seorang meninggal dunia, Tidak ada ashabul farq. Tidak ada ashabah. Yang ada adalah ibnul bint. Maka kita katakan dia bisa dapat sekarang. Karena tidak ada ashabul farq, ya tidak ada apa namanya ashabah, maka dia dapat. Berapa dapatnya? Kita dudukkan dia sebagaimana kedudukan perantaranya. Ibnul bint. Berapa bint dapatnya? Setengah. Berarti ibnul bint dua setengah. Itu maksud beliau rahimahullahu ta'ala. Wairithuna bitanzil. Bayunazzal. Ulwahidin wa manzilata. Man adlabihi milwarta. Wayahudu nasibah. Misalnya contohnya adalah. An yamuta syakhsun an ibni ukhtihi syaqiqah. Seorang meninggal dunia meninggalkan anak dari saudari sekandung. Saudari sekandung. Wa binti ukhrihi min abi. Dan putri dari saudari saya. Wa ibni akhihi min ummi. Dan anak saudaranya dari ibunya. Wa khalihi. Dan halnya. Kalau rahimahullah ta'ala, ketika yang ada itu semua, mereka semua, itu mereka adalah darul arham, dan tidak ada ahlul fard, tidak ada asabah, maka mereka dapat. Walaupun mereka ada darul arham, itu mereka dapat waris. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah sebagaimana pembagian didapat oleh perantara mereka. Contoh misalnya, Ibn Bint, Asyik Saqiqah. Bali bin al-ukhti syaqiqah. Saya ulangi. Bali bin al-ukhti syaqiqah. Anisb. Anak dari saudari sekandung dapat setengah. Kenapa? Li'annahu bimanzilati ummi. Karena dia dalam kedudukan ibunya. Ukhti syaqiqah. Itu dapat setengah. Ya, ketika tidak ada furu' dari laki-laki atau perempuan, dapat setengah dari sendirian. Maka demikian juga. Ibnu ukhti syaqiqah, dia kedudukan sama dengan ibunya. Maka dapat setengah. Bali bin ukhti syaqiqah dan nisf. Qala wali bintil ukhti minal ab as-sudus. Takmilata sudusain. Liannaha bimanzilati ummiha. Putri dari saudari seayah. Dapat seperenam. Menyempurnakan 2/3 yang ada. Karena kedudukan dia sebagai ibunya. Kalau seandainya yang ada adalah ukhtu syaqiqah dan ukhtu minal ab. Kalau yang ada adalah ukhtu syaqiqah dan ukhtu minal ab. Maka ukhtu syaqiqah dapat setengah. Al-ukhtu minal ab dapat seperenam. Nah ketika diganti turunannya. Yang adalah ibnul ukhtu syaqiqah dan bintu ukhtu syaqiqah. Ukhtu minal ab. Maka keduanya dapat waris sebagaimana bagian didapat oleh perantara dia kepada si mayit. Ibnus ukhti syaqiqah dapat setengah, bintul ukhti min ab dapat seperenam. Demikian juga wal ibnil akh min al ub as-sudus li'annahum bi manzilati abihi, anak saudara seibu dapat seperenam. Kenapa? Karena kedudukannya seperti ayahnya. Kalau yang ada misalnya yang ada adalah ukhtu syaqiqah, kemudian ukhtu minal ab, dan al-akh minal um. Maka al-akh minal um dapat seperenam. Iya, demikian juga anaknya. Ketika ada yang adalah anaknya, ibnul akh minal um, maka anaknya dapat seperti kebagian ayahnya. Dapat seperenam. Qala walil khal as-sudus. Paman dari ibu, paman dari ibu dapat seperenam juga. Paman dari ibu. Kenapa? Karena li'annahu bimanzilatil um. Li'annahu bimanzilatil um. Ya, kalau yang ada adalah seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang ukhtu syaqiqah. Ya, meninggalkan ukhtu minal ab. Meninggalkan ahmilal um. Dan meninggalkan um. Um dapat seperenam. Demikian juga sekarang khal. Karena yang ada khal. Nah, khal dapat bagian seperti kedua bagian dari um. Karena dia punya hubungan kepada si mayit melalui ketika dapat 1/6, maka hal pun nanti dapat 1/6. Kesimpulannya dua. Yang pertama, daul arham itu bisa mengambil waris dengan dua syarat. Tidak ada ashabul fard kecuali suami istri, dan tidak ada ashabah. Kesimpulan kedua, bagian yang didapat oleh daul arham itu seperti bagian perantara dia kepada si mayit. Ya, ibn bint dapat bagian seperti bint. Ibn ukhtu syaqiqah maka bagian seperti ukhtu syaqiqah, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita cukup sampai dulu. Mulai besok kita baca syarah dari salihin terkait dengan masalah puasa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.